daripada songono kita narua. Terus terang mado boha ujungna amalabana satikar sapodoman morosoboy marsiat juan-juan. Jujur ho unang bainau di para cintaki.